فقد علمنا المستحسنين وإنا ربك هو يحسنون إنه حكيم عليم فأرسلنا الرياح وأرسلنا لن نطق فوق إنسان الله وأرسلنا لن نطق إنسان الله الرياح إن بغيره أنين وطق الرياح إن أنين lawa kita engkang iso nemok no banyu ning mendung napa sing iso ngawekno banyu ing mendung utawa nguwakno banyu ning mendung talka ku tegese iso ngawekno apa iki lah riyah as-sahaba ing mendung sawise unsur banyu dikawekno ning mendung fayam talia mongko dadi kebak apa sahab apane makan apane banyu iki fa anzalna minas sama Fa'an dalam panurono ingsun nan sama isanging langit aisyahabi tegese sanging mendung ingsun nurono ma'an ing banyu e matoran tegese ing udan fa'as koina kumu mongko nyirami ingsun kum ing sira kabeh fa'as koina mongko nyirami ingsun kum ing sira kabeh ku ing mat wama antum lagu ikhazinin wama antum lan ora ana te sira kabeh lagu maring ikilah Mator, iku bilkos ini nalan wong sing iso njogo atau sing iso ngatur. Elesat tegese ora ana apa khoza ini apa khazanae mator atau aturan pergudangane mator atau senane mator. Iku baikikum ana ing tangan-tangan sira kabeh atau ana ing kendaline sira kabeh. Wa innalan sak temene ingsun Allah lahnu ya ingsun iku nuhi iku sing uripna ingsun. Warung itu lan sing maringi mati ingsun. Wanahnu tengsun awal ku alwarisun iku dateng maris kabeh. Ayil baguna dikseidat sing ijet tetep sing tanpa mati tanpa rusak. Narisu maris ingsun awal jami alfalki sekabiane makhluk. Walakon alimnalan teman-teman mersani ingsun almustaqdimina ing wong sing dhisik kabeh mikum saingi sira kabeh. Man tegese wong takut dalma kang wis dhisik sapa man minangkang disange makhluk min ladun adama saking mulai Nabi Adam. Walakot alim nalan teman-teman ngerti ing al mustakhirina ing wong sing karek kabeh. Ail mutakhirina tegese ingkang karek kabeh ila yaumil kiamat itu meka maring dina kiamat. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhu. Wa inna rabbaka lan sak temene pangeran sira wa ya rabbuka iku yahsyuruhu. Bakal ngiring sapa Allah gum eng semua makhluk atau gum eng al-mustaqdimin al-mustakhirin inna mutaqdimin Allah ta'ala yang saking muntad sing bijak fi sur'ihi ing dalam ciptaan Allah ali muntad dan sing kirsa kholki'i eng makhluknya Allah walakas sholak nalan teman-teman gawe sapa ing sun al-insana ing manusia aman tegesi adam min sol-solin tak gawe saking tanah sing kering tinin tegesi tanah yang bisin ingkang kering Yusma'u kang iso den rungu lalu kegetinin yabis Apa sol-solotun apa suara Ayin sol-tun tegesi suara Idanu siro nalikane den bolongi apa tinun yabis Minha'in saking jenis tanah hitam Atau sangka unsur tanah hitam Tinin tegesi tanah aswada ingkang ireng Masnunin kang gampang rubah Talwahirin tegesi ingkang gampang rubah Wal jannalan ingsun gawe ing kelompok jin, kelompok sing ora kasat mata. Abal jinni tegese bapak-bapak jin. Wa wa ta abul jinni iki cara Imam Suyuti ku iblis ku iblis. Kholakna gawe sapa ingsun ku ing jin mingkoblu saking sedurunge Adam, mingkobli khalqi Adam tegese saking sedurunge gawe Adam. Jin tak gawe min nari samumi saking unsur geni kang biru atau geni kang tanpa asap itu geni-geni LPG gitu. Iya, saya naruh samun ku naruh ku geni geni sing lakona kang orana asap ku mojud lah kedwinar lakona kang orana asap ku mojud lah kedwinar tanpu ku kan iso nunggus oponar tanpu ku iso nunggus oponar filmasami ing dalam pori-pori atau ing dalam sumsum tapi pori-pori jadi ku nana mana ini filmasami ing dalam pori-pori tubuh Wasqurlan ilinga sira Muhammad utawa ngelingna sira Muhammad iskola nalikane dawuh sapa buka pangeran sira lil malaikati maring malaikat apa dawuh ning malaikat inni khaliqukum basaron min solsalin min hama'in masnun Ini tak temui insun Allah. Iku kholikun, iku dat sing menciptakan. Basyaron yang menuso. Tak gawe min sol-solin saking tanah. Tanah sing hitam, hitam sing bersuara. Min hamain saking tanah ireng. Masnunen kang den lubangi. Masnunen ingkang den lubangi. Terus nak diubangi suara nuk manan. Fa'idha sawwai tuhu. Mongko nalikane madano insun. Nopo, faida sawai turu mongko nari kane wis nyemano ingsun, maknane mensrasikan ingsun duwe ing insan. Atmam tu kese nyempurnano ingsun duwe ing insan, wa nafastu lan maringi ingsun, ajro itu kese ali ingsun pinggal insan. Meruhi saking roh ingsun. Sakwise tak sempurnano pasoro mongko dadi sapa insan, iku khayan iku urip. Wa iku fatur ruhi teng ido para lapat roh ilahi maring dawuh ngeruhi iku tasyrifun. Iku idul fitri kanggo mulya anotok maksud boten enten maknane iki. Ali Adam mari Adam. Nak menusa wis tak gawe roh fakok umongko tumiba sira kabeh. Lagu maring menso. Kowe tumiba sajidina hale ngeke ibu hormat kabeh. Sujud tahiyat den tegese sujud penghormatan. Mobil sinai kelawan dilo kados penghormatan Cina boten nganti sujud kados menusa salat ning boten. Sujud dan akhiyat dan kelar sujud penghormatan bil inhiji kelawan hidup. Fata jasa mongkong ekei penghormatan soal malaikat malaikat kulurum iskabiyani malaikat ajma'un dan iskabiyani kabir. Fihi ku tetap dalam kulurum ajma'un tak kidani utai ini tau keturum ini ku kulurum kalian ajma'un. Illa iblisa kecuali iblis. Wati iblis ku agul jinni ku bapak kelompok jin kelompok sing ora kasat mata. Karena ana sapa iblis sing benal malaikat iku ana antarané pira-pira malaikat. Apa menolak sapa iblis intar kese menolak sapa iblis ayyakuna amin ayyakuna. Sanging to ana sapa iblis iku ma'asajidina serta wong sing sujud sujud kabeh. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala ya iblis we iblis ma iku apa laka kesuwi sira. Ma tegese apa mana iku ngalang-alangi apa ma ka ing sira. Allahuna. Enyanto ono siro telan zeta tu zeta. Apa yang menghalangi kamu masa di sini itu termasuk fungsi sujud sujud kafe. Kalau jawab sobo iblis, lam akun li asyuda. Lam akun orang sobo insun li asyuda supaya sujud sobo insun. Ela yang bagi tegas orang sayur yang kedua insun. Lapan asyuda yang to sujud insun. Aku itu rapan to sujud tiba syarin maring manusia. Kolak takang menciptakan panjenengan buing besar, panjenengan cipta min sol-solin, saking tanah lo tanah sing bersuara lo, min khama ini saking tanah sing hitam. Mas nunen kang bersuara atau kang den bolongi, nanti bolongi ngomong suara, ngomong suara. Kolak dawa soko Allah Ta'ala, ukrus, metuwa siro min hal saking jenang, min hal jenang di saking suarga. Wakilah langsung dawa nong ini, min hal itu minas sama wati, maknanya metuwa songko langit. Fa'inna kamu kau tak temui siro iblis iku rojimun iku sing dilaknati atau makhluk sing dilaknati matrutum dikasih makhluk sing ador sanging rahmat wa'inna alaika lang tak temui iku ning atasi al-laknat apa pasok atau laknat ila yumiddin kemuka maring batas dino kiamat ayo jajak dikasih dino kiamat kalau matur sopa iblis rohbi merah ning sunfa al-bih mongko kulo aturi ngekei penundaan panjenengan ning sun. Jenengan tu datang pulau ilayong biuf asun. Tumeka maring dino dinketno sopo anas. Aina tu dikecing kursi. Kola dawa sopo Allah Ta'ala fa'inna kaminal mundurin. Fa'inna kamu kesatemni kaminal mundurin. Aiku setengah sangke. Wong sing dikai penundaan kate. Ilayong di wakti tumeka maring batas waktu al-maklumi kang den tentong. Mana waktu nafati, iku waktu peniupane Israfil alu lakang pertama. Orang ucap sopo iblis, matur sopo iblis, roh bedo pengiran ingsun. Bima akwaita, sebab olae nyesatno panjenengan ni ingsun. Bi'i waika, tegesi sebab olae nyesatno panjenengan ni marik ingsun. Walba'u tiba'i mulut kosami kedua kosam. Wajaru tiba'i kosam gini, la'uzayinan nalagum silharuti. Bakal ngekei pepahit semu insun, ngekei riduan semu insun. Zina itu pepahit sing menipu. Lalu maring Bani Adam, fil arti yang dalam bumi. Ini mobil maaf, ini pasti. Al ma'asiya ing pira-pira maksiat. Walatul kuyan nalan iktine bakal nyeksakno ingsun gum ing Bani Adam, ajma'i nalis kabiyane kabeh. Tapi ilah ibadaga, kecuali pira-pira kawulane panjenengan minggum sangking Bani Adam, al-muklasina kan ikhlas kabeh. Mana ikhlas yang memiliki buatan ikhlas yang rumah ini buatan ikhlas yang itu saling berlama buatan. Semua yang mukmininah fiksi biro biro orang nak mukmin. Kala dahulu sopo wahala hada syiratun ali yang mustaqim. Hada utawi ikilah tauhid. Semua buaya mana ni harus dua. Hada utawi ikilah tauhid. Tauhid dari ilah dari lopo. Iku syiratun iku jalan. Jalan tol, jalan sing lurus. Alia kang dadi tanggung jawab insun. Alia kang dadi tanggung jawab ingsun. Mustaqim montor utawi tauhid ku dalan sing lempeng, sing jujur, sing mesti terjadi nih. Walau tawi ikilah ilah ibadah kami bermula sing tau. Walau tawi ikilah. No problem. Nah makna ujung tanda ini yang terjadi. Walau tawi alam lesmingkai tiga sing bisa menyelamatkan songkore kasgaryam setan. Niku ini. Inna ibadi sak temene pira-pira kawula ing sunan mukminin aku mukmin kabeh. Iku lesa iku ora ana iku lakon kedue sira setan alaihi ing ngatasi ibadi al mukminin apa sultan apa kekuatan kuwatun tegese kekuatan. Illa istabaka illa man kecuali wong elakin mah tetapi nemu kita akan ana sapa man ka sira nalgoin saking wong sing sesat maknane il kafirin tegese wong sing sesat. Wa inna jahannam malan tatam dan rokok jahannam mula mau'in dulu yang ini dari panggungan kafirin ajma'ina halis kabiyani kafir man tegesi wong tabi akan anu sokoman kain siro ma'akal sertane siro gue yang mau sing arus gue lebih rokok laha sabar adungkot laha yang tetap lebih rokok sapatu abbaqin utawi pintu piro-piro tingkatan abbaqin tegesi piro-piro tingkatan kelas lingkup babin kang ibu setiap kelas, setiap kelas minhal tangking abu abu jahannam minhum sangking jatai menusau lan setan juzun tibian nasibun tingkasi bagian maksumun kang wis dibagi bintang tok inal mutakina tak sune wong sing takwa kabe sing wedi ngelakoni iku pijan nasin ing dalam piro-piro swargo bahasa tina tingkasi piro-piro swargo perkebunan. Wa'uyun nan piro-piro mata air tajri kang kumako po'uyun fiha ing dalam jantah kaya koro lantin ucapno lahum ketih duduk jantah kong ini kutu kutu ha misalam manjingo siro kabeh ha jantah misalam alih kelawan selamat salimina kisya selamat kabeh mingkuli mukawifin sangking saben-saben barang sing khawatir no hai ma'a salam inti kesih sertani salam hai salimu inti kesih uluk salam wa siro kabeh waspuluh lantuk gue siro kabeh aminina halis sentuh so kabeh minkul lipadain sangking sabun-sabun barang singa no wanaja analan mencokot ingsun woy kalau pas maknani Quran maknani tenan gitu terutama perlapat gitu. Karena makhlumi bisa salah gitu. Makhlum tapi tafsir sakit salah dengan itu salah nabung Quran ini kalau wajah cita-cita warajana lan mencabut ingsun ngendikane Allah Ta'ala mengopoai fisudurihin kain dalam dada-dadanya wong mukminin. Wong-wong sing lebu suwargo dibersihkan dulu min hilin saking sifat kedengkian hidun tegesi sifat kedengkian sause sifat kedengkian tak cabut ikhwanan khalin bersaudara kabin khalun min hum utai dawun ikhwanan dari khal min hum saking dawun alat ururin ngatasi pirotong permadani mutakau dini nakhali jagungan adepan-depan kabir halun itu orang surga antar mereka anak jagungan berhadap-hadapan maknanya lain dulu dikisi orang ini ngali sopak dan sebagian ambil jenak ilah kobabat dan maren doa sing liyong jidok sing liyong cara mereka nak jidok nih sing tenggurnya gurinya gulun bolongan gurinya gulun apa? Jidok no? Gawaro nil asir roti krono mudungnya meja bijim kelawan ahli jana jadi nanti pun rasa mungkur kursi ini yang muter bayakan suhum fiha orang mengenal ibu yang ahli jana biar dalam jana pun asa bonoko kerepotan tak abun tegesi kerepotan wama hungan orang roti ahli sebab ini hati yang suarko ibu mukro jina kelan bentok no kabe abadan yang dalam selawasi nak bin ibar di anni anal kukur roti nabi nyerita no siro Muhammad Abdur nopo khobir. Bukan nanti tadi. Khobir. Ngaya-ngaya kabar sih nopo. Aneh. Jadi, sini abis itu iman. Bukan wajar. Masker nopo. Di istimalin itu mas dari ikhbar. Berarti mandi ini nopo. Abdur. Akhbaro nopo. Khobir ikhbar. Masker takbir. Berapa itu umum. Khobir. Bukan nanti ya. Khabir tegese nyerita sira ya Muhammad wa Muhammad ibadi ing pira-pira kawula ingsun. Maske ora crita ning kawula aku critano sing jujur. Ane datem ning ingsun ana ingsun al-Ghafuru sing ana ngene. Arofi mutul ado lati bihi kula ngene. Wa ana ada bila tak ana sekso ingsun ing musa di maring pira-pira sing maksiat gua yo ada pi kala yo tadi ku sekso sing nyakitno. Ayo mulimu tegese sekso ingkang nyakit. Begini kula terang lagi. Cerita Nabi Adam kalian setan masalah sujud itu diulang-ulang Quran beberapa kali. Dan redaksinya diubah-ubah. Dari cerita yang diulang-ulang itu nanti akan ada kesimpulan. Dari cerita-cerita yang diulang itu nanti ada kesimpulan. Lah mulai kesimpulan ini ada yang salah. Karena kesimpulan ini bisa dari ulama, bisa dari tafsir, yang bisa dari apa saja. Jadi kalau maknanya kitab-kitab dari segi lapar. Kalau yang kita sering dengar kan ya begini ya, pokoknya setan membuat. Berkutus Allah sujud ning Adam, setan meragel. Banyak teori yang mengatakan, termasuk teori Abu Nawal Jamaah, juga teori kita sebagai ulama. Kalaupun itu betul sujud, itu paling hanya dulu kayak Cina, ngatur film-film Cina hanya begini. Sebab itu Imam Syukri, Fakoh ulama bisa jadiin sujud dan takiyatin bilin Cina. Jadi namun dulu kan, hanya memberi hormat dulu ngatur film-film Cina. Karena kita akan sepakat sujud yang buat ujab halal arti kayak sholat itu hanya muhtasun lillahi. Jadi tidak kebayang nak sujudi malaikat yang ada kaya sujud pasau lah, karena sujud itu menjadi murtad. Senajan orang yang jadi ini tentang murtad di rumah nanti. Tiap macam pakaian Kristen yang disalib tetap tenggelincu. Ini kurang mesti kafir. Tapi nak tiang sujud teng menuso, senajan tu niat era sujud teng menuso, hati nembok tetap nopo kafir. Atau dengan sujud waktu jebah alam. Paham ya? Itu banyak orang yang pengagum setan. Setan itu ahli kode. Jadi dia mau sujud. Mereka nak sujud waktu jabah alal ardi. Berarti setan jadi murtad. Mulanya setan itu mau. Mereka dia mau apa? Murtad. Itu kurang ajar. Jadi dianggap setan pilih gak sujud malah benar. Mulanya maksud itu dalam kita kenal. Dari awal darah ini sujud. Ini mau dihidup oleh film-film Cina. Nak sekedar itu kok setan ragil, itu setan yang salah. Tapi kalau mau sujudnya, kalau itu sujud sholat, yang benar, yang ragil. Ragil, benar-benar. Tadi ngajian dulu, itu ulama-ulama tafsir itu sepakat. Semua kata sajidin di Quran, itu hanya sujud dan takiyatin bil'in hina. Termasuk dalam isyatu Allah di Yaqub. Ini waruh fa'a'abawai di alal arsi, wafarru lalu sujud. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub sowan ning Nabi Yusuf telah jadi raja, itu singgah tanahnya Yusuf kan dikasihkan Yakub. Terus anak-anaknya faqarru lahu napa? Sujud. Terus sujud. Itu para ulama ijma, masih sekedar di lilo. Karena kalau sampai sujud kayak fi salat itu hukumnya murtad nek ngono. Ini pakem. Ini harus kuncinya di situ dulu. Kalau sampai sujud kayak fi salat itu hukumnya napa? Murtad. Sebab itu sampai cari di semua tafsir waqarul lahu sujata sujud tatasiyatin bin hina hanya di lilu jadi boten. Kalau sampai tanya apa kata sujud bisa maknanya demikian Gus, ya pasti bisa. Kata sujud itu maknanya tunduk. Pasti maknanya napa-napa? Ya tentu gampang ya tengene Quran misalnya walillahi yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wasajaru wal jibalu wal sajaru wal dawabu wal katirum minan. Kabeh witan sak donya sujud ning Allah. Padahal kowe semoro bentuke ngajrak. Iku yang diistilahno apa? sujud. Srengenge mlayu ngetan ngulon ngalor ngidul dhuwur. Iku istilahe jeneng apa? Sujud. Padahal srengenge paling ra sopan ning dhuwur panas bisa. Tapi karena dia tunduk pada aturan Tuhan, ngono iku jenenge genok. Sujud. Mboten iki kula crito. Betapa makna sujud itu ora identik kembek napa? Kados sujud salat. Wajib moral nasrak munggah. Iku ya jenenge apa? Buat negeri rumah anak tenang. Ya sudah berarti begitu. Setan dianggap salah itu bukan karena tidak jujur. Dia melogikakan mulyane Adam bedene dengan logika yang dibuat sendiri. Dia dari awal cara berpikir bahwa kasta yang dari api itu lebih tinggi ketimbang kasta yang dari tanah. Negeri rumah anak tenang. Yang dimakan setan adalah ketika dia tunduk sama perintahnya Allah kon sujud ning Adam. Sebetulnya kalaupun dia sujud ke Adam itu bukan menghormati Adam, tapi menghormati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah tersinggung, bukan urusan sujudnya. Itu perintahku, in amartu kata Tuhan, itu takku. Tapi kamu tidak menurut sama kita. Saya. Ini bukan urusan Adam dan kamu, tapi urusan perintah saya. Jadi perlawanan ini terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari rumah teman. Itu terus diulang-ulang. Lah kemudian yang menjadi masalah hidup kita dengan setan itu terus apa? Itu kabeh ulama sepakat pokoknya sing aja elek itu setan. Sing aja apa itu malai. Itu maknanya setan itu piye. Terus kita membandingkan setan itu ya makhluk di luar kita yang menggawainya elek. Hakikat kita baik, elek bergara-gara kudanya apa? Setan, pokoknya setan di kambing hitam. Itu terus kayak jadi tersangka terus. Posisi ini setan kan jadi apa? Tersangka. Lalu itu yang mulai tafsir. Yang begitu itu mulai apa? Tafsir. Sebetulnya begini, men. Ini kalau tak cerita hadis-hadis kutsi tentang Nabi Adam diciptakan. Bareng, ini cerita tentang kitab-kitab. Pas pangeran gawe lemah, singapai jatah Nabi Adam. Lemahnya kok lembek, lembek itu ya lembek, bareng lembek. Terus sampai pangeran dikeringkan. Bareng pangeran dikeringkan, no, pangeran itu tiba ke panang lemah. Cinta itu jelas. Desainnya yang dulu itu sih. Cinta yang lain, gue tidak patung kayak Adam. Cinta itu yang lain. Itu jelas, jelas. Bareng pangeran itu di songko tanah liat dibentuk, tiba ke panang tahun dipanas. Ngetah ini kan, kerja tapi dia nggak gerabah. Mana pengiraan angannya manusia itu tahu tak berapa tahun nggak gerabah berarti nggak karu, nggak karu. Saya tak bicara ni. Desainnya kok api irume ya api. Jadi porto tipu negus api api. Tapi saya tahu barang kerti berungga rungga karena nanti kan calon perut tu ya rungga terus dada ya rungga. Saya tahu pun tak. Kenapa itu pengiraan? Tan. Kau jelas jelas apa jadinya bahannya atom kok seneng. Nih bagus. Ronggane kan, jadi malah ni malah malah ni bulan-bulan. Ronggane apa? Lo perhubungannya tak? Berarti faalim tu anakku kalpun layak amala. Wah, gampang sih. Godane apa? Gampang. Lo banyak tenang. Unsur godoi apa barang-barang sing boleh. Lo tenang. Wenah Mustafa rugen usul lah. Iku angger mangan sate, mangan sate, mangan sorong pas bobo. Iku tetap sabar. Jadi mental kita mungkin ingin tidak zina. Tapi jajan, kue mangan di overdosis, mangan suatu yang mangan, kue tetap sebatan tinggi. Semua kesalahan itu dimulai dari sini berbau nopo. Nggak tenang. Mana orang Arab, ini pun disin di teori sederhana. Nak kau pengen rajin, kau gak mangan daging. Mana baru kau tidak di ngaram lo dino, orang Arab dosun. Izan lah aku lah marusul. Nak ngotot kurang bakal mangan. Jajan saling wong mangan telo, mobil banyu putih telo tetap lemes. Jadi wong niat kusuk lah, parah-parah pak niatnya yang kusuk. Ini pakanannya daging roti. Wah, ini babi ratu ya, kadang babu apa? Mereka bentuk bolong, itu mari lu. Lah, wong itu elek lah, anak bolong, ya mari apa? Tapi terlebih ini saya dicer bolong. Karena ngerti, pengiran gila kalah kok ngokor. Kenapa peronggannya agak, jadi saya tak sedang. Wah, akhirnya di ada peronggannya gampang. Akhirnya di ada peronggannya dong. Gampang, yuk. Tapi cerita saya diskusi, ya ada gunanya. Karena maknanya pasal bolong. Maksudnya maknanya nukiro jadi bolong. Kau nantar lama roh karep. Beda roh ping mana ni tentang makna kitab sejarah itu. Bolan-bolan maksud yang dia itu. Orang filosofi ini. Jadi justru karena bolan itu mudah digo. Paham? Malah ni menuso nak kepernah digodoh setan. Alam boroni dihilangi kembali ke alam roh. Ini disebut wanaftu fihi ngeruhi. Dia sudah tidak alam manusia tapi alam rohani. Nah, alam rohani itu setan rejo godo. Mergo ruhi ini ku esnate teng Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wong wis eling pangeran pas tahajud, pas waras niku yo rasa wae tenan, sekarang malah tenan. Tapi yo ngono, sekali ini ku apa wong blotor padha yo setan tenan, dadi manusia angel oleh biji pangeran. Dadi suwe setan dadi setan beneran. Godane buruk terus. Ora pas umat tahajud yo roh. Nah ini di sini ini ya manusia nanti. Lewat temanten setan itu nangis. Pengapetannya setan nak roh gani antem sujud. Ketika orang dunia masjid sujud, senajan temanten kau niklah. Karena kalah sujud itu pengeran. So itu nangis. Apa itu pengeran? Ini cerita kitab-kitab kuno. Orang sing sujudnya itu kok gue nangis. Gusti, enak itu di gani antem. Karena kalah sujud, tidak bisa jenengan tobat. Dan jangan nakal, kalau bernakal, tapi tobat setelah itu, jadi kan cap, elek, nanti nopo, kiamat. Disomasi, pengiran dianggap gak adil. Kenapa kalau badam berselingkuh, bernakal, jadi itu sujud? Dia ini setelah itu nopo, jadi kan buat nanti. Kalau lah aslinya dikepain nopo, tobat. Jadi itu kalau nanti cerita. Ya, tobat, rapor-rapor, lingkuh, tansip, tangkabe, makhlukku, tak kek, ruang nopo, tobat. Ciri utama itu pokoknya salah entah atau sudah kita salah apa itu kaparoi dan itu apa kecil takut sama Musa takut Nabi Musa takut Nabi Musa karena kesalahan kamu dulu tidak mau sujud Nabi Adam jadi ini kaparoi dia sujud dengan Adam bisa mati apa Adam bisa apa mati tapi cerahnya jatuh ibu yang wakak kalau yang salah zaman udah gagal mau sujud terus mati malam pun apa sujud A'ad judhuhu maithan wafat la'ad judhuhu hai. Lalu zaman yang legian, kan aku rasu di sujud, malah masih batang, apa-apa? Sujud, berdua, atam, ismah? Mati, jadi pengiran, oh dasar, setan. Dasar, apa? Dasar, apa? Terus ngantin lagi, ngantin. Lalu kayak nak kepen nangis, no setan terus, ya sujud. Lalu kalau benar, masuk kiai paling ngawur lah. Kalau kiai nak ngulang paling ngawur. Kalau dia dalam kulah berjaya sujud suaraku. Saya ini penikmat sujud. Sama jangan kira, sama sering sholat kobliyah banjir terus sholat sunat tu yang di bangkulon buat nanti. Ya kalau nak kobliyah banjir jadi raiso. Kalau ni buat nanti raiso. Atau nak pas kumat aku sholat tuan. Karuan itu yang pengira. Jadi orang subuh itu lolo itu gur malah kesukan. Itu wonten cerita ngoten. Ketika ada seorang sahabat sawan ya Rasulullah, saya ingin menemani engkau di surga. Saya ingin menjadi ahli surga. Iku jawab Nabi namung tunggal. Fa inni ala kat ala nafsi kal bika protes iki. Fa inni ala nafsi kal bika protes. Yo wis aku turun sitok wae. Kowe kudu sering-sering nopo? Sik. Anggere wong iku sawan iku nek ya sik. Dan sujud itu ibadah yang tidak punya resiko apapun. Artinya orang itu ikhlas, orang itu benar, orang itu ideal. Karena dengan sujud itu artinya kita sedang tunduk dengan kerasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berwala faktu hihi miruhi. Ketika manusia sujud, itu unsur rohnya yang terpuaskan. Tapi ketika wong zino, itu unsur golongannya yang terpuaskan. Wong mangan itu unsur golongannya kaya weteng yang terpuaskan. Wong rokokan yang tangkem yang berirungnya yang terpuaskan. Pokoknya bosok bodoh kalah perkoh. Mulanya dari ini jauh di Adam. Mulanya kan Nabi nak duko. Oh dasar ibnu Adam. Wetenge ora iso kuat nak lagi seperti lemah. Jadi kan Nabi kan yang kasar. Wala yang melalui ibnu Adam hilang turun. Pantes ibnu Adam itu sumpah sampai nopo. Mbak lemah. Mereka kuatir dosa itu berarti kok bodoh. Wong kepengen korupsi kepengen dimintu anaknya. Ini urgo di bodoh. Kepen mangan enak, kepen yang berkoron apa? Betul. Ini semua betul. Betul. Lalu dari kajian Nabi nak duko, walamnya udah asal bilang, sapi ini bolongan yang macam disumpel apa? karena golongan ini segalanya bawa itu nak tuan pangeran wong diusahno gak go golongan itu terus filosofine mudin iku nak ana wong mati sing bergobol nganti itu silsilah lah tapi mbok piye kok milih kampung ya ora ora milih harta plat utawi utawi gak dinopo iki biasa buku ini kertas no itu orang-orang terusannya jelas itu milihan apa? Kampung tapi asal usulnya gitu karena semua kesalahan Ibu Adam soko bolongan ini itu nak suan pengiran Sintrawisir segala yang berbolongan di ini itu asal usulnya sama bro, jadi metode ini dilakukan di mudin karena jatah mudin itu terlalu karep ini itu orang asal usulnya jadi ketika itu rupa lemah itu diincang-incang itu barang bolongannya kata sonek setan wah gampang ya Rai ya itu godanya di Hongkong makanya nak sampean kepengen orang nakal itu ya juga orang nakal secara prinsip toh. Setiap orang muslim pasti punya prinsip ingin dari hina setiap orang muslim ingin punya prinsip tidak melakukan maksiat ini nak makan ini digebut apalagi makan-makan yang berbau mari jauh tetap dada makanya kadang orang lama ngomong-ngomong merawat makan segotok maksudnya pencawatnya hilang orang kuno kalau makan kunir toh makanya diri ulama itu rapat itu yang makan ulama itu yang makan itu rapat itu lama makanya sebenarnya tidak terlalu ya karena resikonya tinggi itu berbau apa? Sedang ini itu yang masalah sijil terus sekarang masalah ini yang kalau berhubungan di mati Nabi ibadi anni anal kubur rohim wa anna adabi wal adab gulati kalau dari ini kami kafir dan beberapa kali sudah ya sudah beberapa tahun bersahabatnya itu saya ulang-ulang kenapa saya kalau ngaji itu sering guyon sama tidak harus niru saya karena untuk niru itu ya niru alimnya juga itu niru apa? Suatu saat ini asal usulnya kalau guyon selain kontur turunan, bapak dia nganti kau pinjol, nganti PK muda tu cekir, 5 minit, 10 minit, juga muda tu cekir. Dia kalian perlu kalian kontraktor. Aku pemati, aku kini rumah sakit ber, mati, aku mati tu kan dibantuin Quran. Saat itu beliau baca Quran, mau kata terus, ya beliau berpikir-pikir gitu terus dulu kata mak Quran terus bapak, gitu. Jadi mulai pulau paham dalpak atas wapak, dan itu akan saya tiru. Lo tuh kan apa mati orang ngarangannya biasa mawon biasa ya rasa kota ini rasa kota ini orang kau tuh tujuh kalau nak mati rasa kota ini rasa tujuh mumno aja kau itu berantem wes kalau mau mati jangan dengan si pria orang ya ini mati soalnya yang tenang yang kalau ini cari tujuh nggak nol tuh kan tujuh baru tujuh nggak hal yang cewek rapat tuh tujuh Kulon itu percaya oleh teori. Jadi kajing nabi, uang nak apa Quran? Ia nyapati uang orang. Ia nyapati uang. Ada tujuh kulon itu takkan ngapa lo biasa. Anak kulon juga takkan ngapa lo biasa. Jadi tak gede. Di nak nakal kulon kudu kalau nakal uang situ, kulon jadi pintu bang. Nak kulon gede banget. Kau gede ke uang loro jadi enam bang. Nak gede kau uang tahu jadi dua ni. Nah tak gede rak susu. Mula-mula, nah, kan ramal orang itu buat berjuang dia menghadapi malaikat mungkar nama. Nah, kita salam dia. Jadi kalau tenang, kalau guyon asal semingatan. Dan ini hadis musalsal. Suatu saat Rasulullah itu di Mekah. Setelah Fathu Mekah, beliau buat. Saking senangnya sama Ka'bah, karena lama tidak dekat Ka'bah. Itu Nabi 13 tahun di Mekah, mulai sesolat tenang di Ka'bah, berdisir Abu Jahal. Setelah tahun 8 Fathu Mekah, Nabi diuntaja. Sahabat-sahabat itu di asli sofa. Asli sofa itu yang dalam ganti Nabi. Karena sofa dengan Ka'bah itu kan dekat sekali. Nabi wong nak tenggi bukit sofa, sangat tinggal di nomor Ka'bah. Ini sahabat itu guyon. Guyon ngakak-ngakak. Yang hakun. Yang hakun itu tidak kedamai itu guyon ngakak-ngakak. Mengenang matanya dari ini. Ya, sana sih cerita. Itu lebih menanam. Orang-orang. Soalnya cerita sih. Mulai sih jorok, sih rajorok. Sebenar sih tidak semangat. Aku loh, mau ambil nanti. Masa naik ujian di atas nol itu. Aku gak mau sih jaga atau sih nol pemain sama nol kok. Itu sehingga kan lu belum tak. Kan tidak itu kok. Kok Boyo eling rokok, boyo eling pisang. Akhirnya kan jadi habis lah tuan. Melihat para sahabat tu, kaisar kuyur, berkomun eling sah, berkomun eling rokok. Langkah di nanti ngulang lagi tuan. Dimutasi dibuting malaikat Jibril. Mak, saya diperintahkan Allah. Lima datang itu. Kau juga, kalau aku putus asa. Wong kau lah ragu yang, kau lah terus wong tercekam ketaku. Pengiran kau lah. Terus akhirnya kan tidak begini. Kumpul-kumpul, itu yang harus mati Allah Ta'ala. Wong kafir lah para suarga. Duduk lah kan kakak sok. Dan itu jadi asbab ini jadi ayat ini. Nabi ibadi anni antar lukur. Ba'anna ada bimbal adabun. Mak, kalau aku yang ceritani, aku urroh di makan sepurane. Senada tu yang ceritani, nak nyiksa ya seru tenang. Dan yang penting aku juga ini. Kita keluar sedengan, apa masih seru ya seru tenang, bunyi bunyi tenang, soalnya tak keluar sedengan, coba keluar. Ya cuma katanya nak kalau sampai selalu bunyi kan kau anti tenang. Lalu cuma di keliru kan deh. Jadi orang bunyi nyukuri rahmat Allah Ta'ala ini bunyi murahan, bunyi rokok. Lalu kalau ngerti cerita-cerita lama bunyi itu kan. Yang paling populer ya, yang paling populer. Dan itu musal-sal ke Jalaluddin Rumi. Terkenal dari tahun apa Jalaluddin apa? Ketika beliau mau meninggal, murid-muridnya menangis. Beliau marah-marah. Hei murid-muridku, kalian bodoh sekali, kalian ngawur sekali. Ini hari yang paling saya tunggu. Jiwa saya nyesal sekali karena terpisah dengan kekasihku. Terus saya ini menderita lama karena harus ketemu kamu, kamu ini ketemu makhluk-makhluk ini. Ini hari saya mau ketemu kamu karena kamu tanya. Kamu harus senyum hari ini. Jadikan kematianku hari pesta kamu. Akhirnya murid-murid juga berdua juga apa? Nyamuk kematiannya guru. Jadikan kematianku sebagai hari pengantin. Akhirnya satu-satu nolak masih kabur di pesta. Dia itu jalan itu kita. Gak apa-apa misalnya coba kalau mati di pesta. Alhamdulillah, aku mandangkan mungkin lagi. Betul apa lah? Kalau itu sama-sama ikhlas, tidak apa. Lu ni ku jalan udah rumi macam ulama ni, sak ngalur-ngalur ulama ni dua sana. Ternyata setelah dicari para ulama itu ada pandangannya. Ini ku nabi nak tedungo dan itu juga dipakai dengan nabi sering dungo. Wasairo ayami yauman alkohati. Jadikan hari terindahku adalah hari saat aku ingin menghadap engkau. Jadi hari terindah adalah hari kematian. Sama tak warai caranya. Sama kan kadang ini. Mungkin bus nak jenengan. Kulau-kulau sih kadang. Mesti alasan ini. Nah, kita masih ada cerita. Kau rainnya itu ketorok. Itu rasa kebulan balik. Rasa kebulan. Tak warai caranya. Sama jusannya akhirnya kematian bagian. Gusti. Nak panjang jenama kek pulau ni berdik nakal. Ini pak kunci ni tungkap. Pulau berdik nakal boleh. Angger mati rampun. Jadi nak pulau ini mati akhir segala keburukan saya. Dan saya akan bahagia mesti karena dari terakhir dari segala keburukan saya. Mau takkan tinggal nakal lagi jadi. Buat teliti musal-musal, itu tidak main-main. Saya itu lama, kalau fatwa itu tidak main-main. Saya kalau buyon, buyon kalau fatwa-fatwa, itu sah. Karena Nabi mengajarkan doa, ya Allah, is'alil hayata dia dan ikuli khairin, ya Allah, kalau saya masih hidup, berarti hidup itu sebagai deposit, ziyadah, tambahan dari segala kebaikan. Al-mauta rohatan li minkulli syarri. Dan kalau mati, berarti akhir dari segala keburukan. Jadi misalnya kalau 10-10, lama itu salah, sama kok menek. Anggap baik kematian itu akhir dari segala kesalahan. Jadi nanti mati, misalnya Israel itu merdu aku. Hak, wajah mati. Jumri mati lah. Wajah akhir dari segala keburukan. Enggak damai, kenapa? Tenang loh, yang jerok yang selesai ini. Aku serai itu nyolong, serai itu maling, serai itu selingkuh. Berarti keterang. Gue itu terakhir, maka mati, itu reso popo. Jadi reso keelekan itu gak, reso popo, reso keelekan. Lah anak reso keelekan, toh kan muni Allah, toh kan gampang, benar. Aku bilang Allah, Allah, Allah, mpun ini suaraku. Soalnya berapa satu tahun kan enteng. Bandingannya suaraku selalu apa? Satu tahun dibanding selama-selama apa itu paling 0, berapa itu enteng. Satu tahun yang rokok dibanding suaraku selama-selama itu paling 0, berapa. Apa kau pengen kan suaraku langsung? Suaraku langsung patuh-patuh misalnya naikin tuh. Paham ya? Sebab niku Imam Suyuti memiliki nafsi ini. Saya itu pernah belajar jalanan kalau tidak salah yang teliti itu 3 kali. Dan saya setiap surat itu saya sholat barokah. Itu zaman saya masih umur 18 tahun, 17 tahun. Terus ketika saya umur di Mekah, itu kitab yang saya belajar di depan Ka'bah ada jalanan sama Bukhari. Jadi saya sinau jalanan itu tidak main-main. Maksudnya kalau teliti tenang. Imam Suyuti pas ngantuk, tahu orang, kalau teliti pas jarak, tahu orang. Begini misalnya, ini ya, sampai dengar yang bisa sampai dengar. Temeriki kata gowin, sampai dengar, itu contoh ya. Illa manit tabaka minal gowin ya. Illa manit tabaka minal. Temeriki maksudnya data ini al-kafirin, no? Al-kafirin, ini contoh-contoh ekstrim yang menjadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi beda dengan kaum kuat. Sing hukumi ahli rokok sejati itu gowin, gowin wong sing sesat. Tapi Imam Suyuti berani memastikan makna sesat adalah kafir, no? Bukan sekedar sesat kayak maling, kayak zina, kayak membunuh orang. Itu belum sampai kafir. Kalau belum sampai kafir, tetap posisi membunuh suara. Imam Suyuti tidak akan berani nafsirin gowin ayat sesat. Atau kasihin buat, tapi kafirin gowin hasil nopo. Dan ini berdasar hadis sahih. Orang-orang kafir yang mati dan masuk neraka itu sempat ditakuti pangeran. Jadi kafir, andaikan kamu punya dunia, wafis lahir maka dan semua dunia milik kamu. 10 kali lipat juga milik kamu. Akun tata terdimin ada diomirin. Apa kamu buat tebusan untuk membebaskan diri kamu dari neraka? Iya ya Allah, andaikan aku punya apapun saya buat tebusan untuk tetap dari neraka. Ngetika ada Allah Ta'ala kon arot tu ahwana min dalik. Sebetulnya untuk masuk surga, menjadi layak masuk surga itu lebih ringan dari kamu cukup meyakini Allah ilaha illa ana. Kamu cukup yakin bahwa Tuhan adalah saya. Akhirnya orang mau meeting dengan rokok, kurungu dialek ini kurungu dialek itu sepuluh. Mereka tidak ada yang berlaku, tidak ada yang berlaku. Akhirnya orang-orang itu terus dintas ya, pengirang. Dintas, terus di suatu jabat, orang-orang itu selalu kokong. Terus di payung kau lagi nari kajak di dapak, ini sungai ini dupak. Terus yang ngelak jadi buangkan, semuanya terus jadi waras menang. Terus di dapak suaraku, macam yang terang-terang pelan, berdapak pawan-pawan suaraku, akhirnya berlaku. Itu cukup menyaksikan la ilaha illa. Kalau nunggu jeeling, guyonan ini bapak Rian. Kue itu rasa anut kebek deh. Jadi rasa anut kebek kan, nanti sopo-sopo, nanti ini pergi anjing toket, dia untuk keluar. Tapi ada orang yang rasa. Kue itu anakku, seneng Quran, di sekolah, di sekolah. Nah, itu dia. Nah, iya, orang mungkin orang di suara gue biasa aja tahun rokok selama. Ini ciri utama gue itu lain-lain, itu kok. Kabe itu tanya apa? Wong jadi nakal, ya kersanya apa? Jadi sholah, ya kersanya apa? Dan akan tuh bertanya Allah mau karya yang saya, pangeran untuk itu. Mau pangeran yang tenang yang ngaku wahyu di luar majar saya di masa. Pangeran ngaku nyesat mau tenang, oke oke. Tapi dari bapak, pangeran ini bu, neng Quran, sing kalamu, saya tenang di to. Wahyu di luar majar saya wahyu di. Mau pangeran yang tenang, oke oke oke oke kakak ruan cerita. Pangeran dari pangeran yang tenang yang ngaku wahyu di luar majar saya wahyu di. Sebetulnya kalau yang baca itu orang soleh, itu tidak akan punya kesimpulan yang menyesat. Misalnya, uro dengan pasumat soleh, parate pasumat soleh, ojo pasumat berbunga. Enggak, ini saya ceritakan, saya punya sanad Rasulullah caranya mau cokoran, yang masalah tadaburnya, masalah kenangnya. Misalnya Rasulullah baca, wayudiluwa umayasa wayudinoko mayasa, pengeran menyesatmu, pengeran sehingga keidaya. Terus nanti langsung uang. Mewangis terus dulu yang polibar buruk sabdik gobi ala dini jenteng mulak male arti jenengan terkenal buruk dari iman Islam tapi sobat-sobat protes Ya Rasulullah, bagaimana mungkin Anda merasa Anda aman mendapat hidayah pada kaum Nabi? Sekali Nabi menjelaskan, inna qaulul mu'min bina usbu'ayni min asodi rahman yukam libu'ne basa. Ati itu diotak acik sendiri. Kadang kepeda-pe, kadang kepengen elek. Itu kabeh terserah Om. Jadi kalau orang mu'min sejati, ketika baca Fayyidul Wa Mayasa, itu tidak cara berpikir kayak model Mu'tazilah, model orang-orang sing ateisme. Tuhan maunya apa? Nyesat-nyesatkannya sendiri, nanti dimasuk-masukkannya neraka. Jika pertanyaan Anda itu pertanyaan yang kritis dan kamu klaim sebagai kecerdasan, pengiran itu takut. Lalu maksudnya takut bukti. Kalau yang duit kelakuan aku, yang milih perilaku aku, kok gue takut, kenapa lo ngelakuan ini? Umpama kodoh-kodoh aku kecer. Sudah begitu. Lho sampai tak cerita nih, malaikat Jibril, semua malaikat papan atas. Ketuanya malaikat, itu malaikat Jibril. Ini kan di Nabi tahu ketemu malaikat Jibril, itu udah pimpin tentang pinggirnya kabar. Yang tak alat aku diantarin kabar, itu gede nih kayak matang perik. Meriah, kenapa? Ini kan? Kan di Nabi itu diperlukan ini. Ya Jibril, kenapa kamu udah pimpin dengan pengirahan nanti kayak matang perik? Terus, waktu entah, jadi toh kamu habis terbiwati, kamu malaikat tukang wahyu, semua malaikat papan atas, kamu tukang gokor dan tukang gowahyu. Dulannya aku malaikat sepupu, tumarlah tuhoyir ismi, walat bedil mansidi alkom, jangan rubah nama saya. Namanya Jibril, jin lima gawroh il maknanya Allah. Jadi bahasa Ibrani il maknanya apa? Allah. Melalui kafe malaikat pun apa? Jadi Jibril, Mikael, Israel, il maknanya apa? Mulanya Ibrani kayak Kristen-Kristen sing ajek nganggo bahasa Ibrani nak dari pengiran Ela Ela tempat Ilya. Ilya mana ke aku? Enggak bisa le Eli Eli lama sabani maksudnya Tuhan Tuhan tempat kata Il Il itu mana nama? Tuhan. Apa nama? Tuhan. Jadi Jibril maknanya ya Abdullah. Israfil maknanya ya nama? Abdullah. Mulanya di Mudin di intimidasi berwarna nengok nak ketemu malaikat mungkar nakir seperti dia kodoh ya kalau mana? Wah, mana ini wae? Satu gini mau coba duduk-duduk. Tapi tetap ngajari mayat ke wani. Untuk kaget atau duduk-duduk, itu foto-foto kamu lani. Jibril itu yang pelaksanaan kabar, itu nanti kalau mana mungkin. Mereka berdiri statusnya di rumah. Tersiap dengan kita berkongsi malah dicerita. Malaikat Jibril itu nak berdiri dengan pengirahan, itu meruntus nanti tak langit itu. Kebanjiran runtus. Begitu juga malaikat amalatul ketika kita sama malaikat yang papan bawah begitu malaikat papan atas ke meriang si malaikat papan bawah kalah orang sih orang pati roh karepe bulat balik apa bawah orang pati roh apa karepe wongku roh itu kadang ini mungkin roh setingkat sampai rugin kadang nanti lampas medun ya pas muka ketemu di tengah itu kita berapa-apa. Di kalau tahun 2 medun ini lagi buka rokok kan ketemu di tengah, jadi ketannya penting. Ini kok malah kecil dulu akhirnya jawab. Aku itu tetap karuannya pengira. Jadi pengira tetap dulu dan merubah status. Soalnya aku disulap jadi setan. Soalnya aku disulap jadi iblis. Sehingga iblis itu disulap jadi aku. Artinya begini dari Imam Ghazali. Malaikat Jibril, meskipun dia namanya Jibril, setan jenenge iblis. Itu yang memang nyatanya begitu secara syariat Jibril ke iblis. Tapi kurang banyaknya toh Quran mengendikan yang alumaya. Tetap Tuhan punya konstitusi final, tetap bisa yang rumah. Ya. Dan di antara maya tentu bisa berubah Jibril dari iblis, iblis dari apa? Jibril. Dan Jibril tahu betul setiap saat bisa dirumah. Paham ya? Meriang di sini, kenapa? Justru itu Jibril angaran rubah, mereka di sini tetap ada. Iblis, tetap digerakkan di sini, paham? Kalau kemarin perkara di sini, aku sengsi tak tambah parah, tambah parah. Itu sengsi tetap berdiri. Lalu kan ditanya, Imam Suyuti ini lucu. Kalau ulama itu cuma ngawurin. Mungkin itu kalau akan dari berapa bercaya. Mungkin itu kalau akan keluar terbukus. Nanti kalau kan hadis tadi kita sinau terus. Mulai ini kan hadis tadi mau khatam kitab biru. Kalau ini baru kitab teh. Satu juta itu ngasih satu judul. Nah kok? Satu judul. Ini iku pintu lagi. Njoro sampean sinau nganti mati ra ngramat. Lah tiap balapan golek rusuk pek makno. Ora mujite rusak. Barang mujite ra iso golek kampus basa jone. Paling suwe kan matira. Nek nak kula niku paling 3 bulan 12 sabtu niku pun golek napakon mun kadang mulang sampean-sampean ini. Karena kalau tak hitung, nah misalnya 200 halaman, 2 hari 2 halaman kan berapa? Ya soalnya misalnya satu bentel ini biasanya kan 600 halaman. Kalau satu hari 5 halaman, 5 kali 10 kan 50. Berarti satu bulan untuk satu tekad. Karena saya nggak punya program boleh makna, terus nggak punya program berujuk, ya lancar saja. Ya lancar awal, paling nasing beda ya kalau tak lari ini nasing pendapat yang mungkin aku orang keaneh ya Pak Rosno ini suara gue gue enak, bisa dari teropa kesetan yang mesti wajah tapi kan terus gak ngomong lalu, kalau ini menarik cerita Bibel ini kalau tak kaya jujur, sinau kok ini gak bisa, sinau kita belum mau di Bibel jadi ulama ini, maksudnya itu ngarang kitab tak Bibel itu ditutup kita dulu mau tidak kok sebel, tidak terima. Mana ke mati dewi tidak terima. Jadi sekarang kita foto-foto mati, cerita mati ini, kok sebel. Kalau foto pertama judul yang kaget, aku nyetir lagi. Kita baru kita memang sedikit tentang tafsir itu berjilid-jilid ini, sing tentang apa? Tafsir termasuk tentang kiro asal pak, mulai rasul kusmani sampai sangat di kiro asal pak. Ini kok kalau hanya satu suku mengkuno. Terakhir ditutup kita aku mau tidak pun orang yang menikah hari ini maksudnya ke mati jadi dia gak terima di dewi kok pengenah malaikat orang apa? Mati di kemana? Di sebuah api kiamat ini jadi imam sinti ya kita pakai tenang, kalau orang yakin tenang seperti itu jadi depan-depan soal pengenah apa? Eh malaikat di jeruk, saya mau mati soal jorok mati mesti. Dia kan pun malaikat walu sih jorok arah sejenis kan sih. Jorok mati ini tidak mengaku jorok butuh arah, jorok butuh malaikat mengaku pengeran. Mati ini jorok mati kan. Karena malaikat kan gak ditutup. Jadi mati singanya kan berkorban loh. Jadi jorok itu yang kangenan lah dari rukun di bang malaikat. Mereka orang utar dulu. Jorok. Dan tadi kan ada toko. Ya kan jibril. Waduh. Kandang jibril. Tapi pas cepat, ngomong lagi pas cepat, ini dari Imam Suyuti. Ya, Jibril patah ini kita saja. Sepatah ini belum ada, Jibril nomor. Kata kamu udah bisa. Saya tahu, ini kurang gitu. Cuman nyawa. Walau ini cipuk, kejar-kejar gak mati-mati. Gusti pengorong. Ini kita bisa, wah gusti. Mungkin kalau ngerti nanti jambut nyawa. Kalau ini gak ngarep nyambut, ngomongin selonam. Jadi itu animasi. Habis saya ikut orang tua balik. Iya kerap. Saya ikut orang tua. Orang tua, orang rasa. Enam orang cipta. Tapi semacam malaikat. Barang kebal. Kunci rumah mau berorang ni. Tapi orang main aku tunggu main selonak. Jadi kan jangan cipta cipta. Mulai saya ikut dimarahi. Benar atau tak? Maksudnya, ya, itu mati. Akhirnya mati juga. Ini diputuh. Setelah mati juga, ini pun pengeras sesuai titahnya, belum nafsu yang dari kotul. Itu hanya sekian menit atau sekian detik. Itu dihidupkan tadi sama Allah. Dengan tugas prosedur akhirat. Jadi akhir dunia diselesaikan dulu, dimatikan. Setelah itu sekian detik atau menit dibangunkan lagi. Wes saya kue orang malaikat ngurusin dunia, tapi statusnya malaikat ngurusin akhirat. Mereka alam jadi alam nopo. Akhirat. Dan ini ceritanya kan jinak. Mula kan jinak sih dua ribu tujuh. Betul. Mana kalau ini nanti pas oleh bapak. Kenapa pun nanti ngalem cuma di dunia. Jadi yang ngalem nak baca kitab gak ada problem makna. Nak apa sih ngalem dunia ini? Rujuk ke kitab harus merutus. Jadi nak ngalem makna ini tidak mau ngake. Rujuk ini dia tu kujar dia. Mereka yang ngatur kitab betul. Mereka. Pemana kira-kira mau ngalem sih perlu buat. Masa ini pikir. Kan itu punya pikir, kamu? Ngomong-ngomong sering dolan segini kiai. Pas mulai, lho masa ini terus nomor. Buat berkorotor pas jeneng kan, terus tunangan goblok malah raka-raka-raka. Ini ku terburuk nomor. Diurut nomor ini, sama itu asli di Joko Anas Malik. Jibril diurut Malik, nikahin diurut Malik. Ini yang lucu ini kan dinasti. Ketika kan dinasti bangun, saat disuruh amrok si aturo. Ketika dinasti orang Jawa yang ternyata tangan beliau itu dipakai nopo nyerbati turok teng masih teng, ya teng rabu deh. Baru mau ketemu Nabi Musa wes tami, ya tak. Kenapa ini agak aku jadi jadi Nabi Musa, ya Nabi papan nasar dulu asmi sing sing rawati kasus sing Nabi no, sing Nabi tahu ningkat ke bangsa yang belum Nabi ayam barang gua kan lebih sih gua sing tahun itu gua sing Nabi ulun nopo. Jadi Nabi Musa jombo orang roh. Barang roh kait mergo Nabi Ibrahim terus lelok ini keliaran. Wah, jadi jaga belum tentu ya Nabi Sintem Ibrahim. Jadi ini untuk kata arsi arsi dan diamu di arsi ini nyekel sebagian apa? Sakani apa? Maka Nabi Ibrahim jaga Nabi paling senior dengan mergo sini nyekel pakalin apa? Maka itu kalau berapa-apa itu kemudian aku alumni UGM, jadi alumni SUI, jadi alumni NU, jadi Muhammadiyah, jadi wadah. Ini aku malaikat itu raro. Malaikat itu raro NU, raro Muhammadiyah, raro LGI, raro LGI, raro hati. Malaikat itu arti si malaikat, itu Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ini mutin marahi, aku enak mati, aku rasa satu almamater mana, alumni mana, aku rasa. Aku ini bapak, sopok, menjawab Nabi Ibrahim. Mereka malaikat dikenal. Mereka kita intisak berwong sing nyekeli sakane napa? Waduh, anak wong iki bubar iki. Lha kok tenan. Jadi kenapa kita harus jawab nak takoki bapak sapa? Niku kon bodoni malaikat kan jawab pinter. Padahal jelas kita anak karmin karena kan kita kan jelas bodoh ya. Jelas bodoh ini. Bapak sapa kan gak ngerti, Bro. Tapi tetap menjawab pinter. Itu. Mane piye bodoh iki tapi bodoh iki bapak agama ngono kok pokoke yakin bodoh. Mane bakal lan bangkalan iki yen ngono perkenal wali ngoten iku nirune. Ana wong suke mati pakiat nak nalte pun bakal lan bangkalan nah, karena beliau itu nama rebuka mana diuka waman milatuka kan kesuwen. Sebenarnya anggerono mayit mati bakal terkenal jatah. Ya tuh yo aku kesusu sing mati akeh lho. Pokoknya rata merupakan nikah, ngetahin itu keluar hubungan, itu ngetahin aku. Rata merupakan nikah, ngetahin itu keluar hubungan. Besok dia ketinggal. Itu ngetahin, mau ngalir dulu aja. Bagi itu kalau jenazah ngalir, itu keluar kiai, itu keluar mati, aku itu. Sekolah dari tato ini, ngetahin itu ketuaan aku. Ketuaan aku. Ketuaan aku. Itu kalau kiai, ini kancangnya bakal. Kodoh kiai, apa ini tato? Aku tenang nih. Maksudnya gue mau ngomong nak tenang masih ngadepi malaikat. Yo, aku di peningkat tanya ke tua lo. Maksud tertolong, yo nabi Muhammad. Jadi mungkar nakir yang mikir tenang. Mereka mau suruh kontak orang bahonin, bahonin dia yang pengen tanya ke tua. Nah, itu para gunanya bahonin, bah kaji nabi. Apa semua kali tahu? Dan tenang nabi punya anak berapa siapa? Jadi malaikat itu kena jaga kali ya. Lah dari padang yang menibat kami bro juga bodoh ni. Ada sokong kerap bodoh menjawab ini bapak ini kan? Bapak angkarin karang. Tapi tetap saya menjawab ini kan? Lah ini pun silsilah tenggene peta manusia dan alam malaikat ngoten. Sehingga dengan cerita Nabi Adam malaikat setan hubungan kita dengan malaikat itu dekat sekali. Peta pun pernah disuruh sujud sama kita. Gue teliti terkait nabi itu, sampai jangan nira cerita Nabi Adam diulang-ulang, sampai goblok. Ini cerita kehormatan kita di mana tahu orang sejarah malaikat itu kon sujud contoh. Lu kok nanti orang sejarah mau karena untuk ini itu, apa tadi dulu ini itu, kamu nggak paham? Lu gue teliti keluar ulang, masa ini udah sombong aku, ini ilmu. Lalu aku bodoh nih, mana aku lama awan, aku bodoh nggak lupa. Nah, kau yang aku bodoh itu orang lupa. Ngomong roh tetap bodoh. Lalu ngaku roh, lah roh dah darah perlu lama. Alim roh, mana roh? Alim gampang, bungul lama, kekere gak karu. Jadi sebetulnya aku nak mau ceritain Nabi Adam, malaikat konsul. Itu betapa bodohnya kita, turunnya kata kita. Mau tahu malaikat konsul, coba saya ikut kita lebih nopo. mana muka ngaku yang ngawur tenang. Kena apa yang menutupi kita? Nah kita yang ngawur tenang, kena apa dikutupi mongkar? Lho nyatanya ada kaya Malik, cinta-cinta ulama. Kalau Abu Yazid Al-Bustami, terus Imam Malik, ulama-ulama. Ini cerita alam roh, kandangnya juga ngipi. Imam Malik mungkar nake ketemu. Ya tak amuk. Lho ceritanya ulama-ulama berarti-berarti, ya tak amuk. Apa Imam Roh buka, mana buka. Aku pun punya istimewa. Pak Rokit subuh sebelum kontak. Maruh buka pengirahan gue jelas ngomong, takutnya gue goblok, barang jelas ngomong takutnya. Masuk pengirahan gue mengambil ngomong. Nah, Imam Simbawan malah lucu meneh. Anak kancane ngipi, gue sampe sinau nasu, terus ratau sinau kurbe, itu neraka keluarganya. Paling takutnya pengirahan, mereka mengatakan maruh buka. Iya, jelas sih, mana gue mau usul, apa itu jelas. Mana gue mau usul, kok? Kau nak kira mau sumpah, kau ini betul bagian yang mana kan orang istimewa mau tahu nak kira apa? Mau sumpah. Pusing balik. Orang ini di luar bayangan yang orang pertanyaan mau tahu apa? Angkat jam mau tahu atau hati apa apa? Istimewa ya, malah pusing. Begitu. Sebetulnya ya dengan cerita awal penciptaan manusia malaikat jin betapa kita ini dekat sekali dengan alam malaikat bahkan pernah malaikat disuruh sujud kepada kita ujung ujung kita lebih malam itu kamu sih yang di paham ya kita tidak dulu apa kan sadar ya semua anak muda pernah bulan beneni pulang pun muda pernah bulan beneni jadi rokaati pulang mau tahu tengennya sangat kiro asapan. Imam Syubah niku rawine Imam Asyuf termasuk rawi yang dilawan kita karena rawinya Qur'an itu jarak yang dilawan kita rata-rata itu melihat apa? Terus kata Imam Duri, Imam Susi, Duki, Abu Amr jadi Imam Asyuf apalagi yang murid-muridnya Imam Hamzah atau murid-muridnya Ibn Amir itu rata-rata sampai melihat apa? Imam Syubah niku murid andalannya Imam Asyib. Niku pernah khatam 24.000 khatam. Jadi dalam umur 30 tahun niku nate khataman 200 dan niku membaca di depan gurunya tahu khatam. Mereka dene nak ngaji be gurune. Niku khomsa ayatin kama ya ta'alam sodi. Khomsa ayatin kama ya ta'alam sodi. Mau 5 ayat di bulan balik ini 5 ayat. Memang karena itu urusan kiro agaknya menyangkut agar itu apa? Terus dia akhirnya khatam juga ketika umur berapa khatam juga sama Imam Asyid. Nah ketika khatam itu umur sebut. Karena umur sebut itu dianggap ada potensi lupa. Sehingga kiroannya Imam Asim sanad sing mutawatir atau yang dipakai yang mintoriki fasad atau meriwayati nopo karena pas subah kelima patuwo patuwo padahal yang setor lima ayat di situ subah paham ini juga belum jadi itu terus pernah lama sekali malaikat itu tahu gamane kelas main itu dulu gitu itu nanti dari sujud kan. Lalu jangan ampun kaget ketika Nabi Muhammad antara Nabi di Allah Subhanahu Wa Taala dimani dia malaikat Jibril alaihi karena memang manusia itu kastanya tinggi dekat dan saya ikhik itu olah wali ini jalan orang sholat itu di malaikat itu gimana kan? Padahal aku cerita tentang suarga itu mulia orang sholat itu mulia orang ngapain itu nabi suarga itu mulia dari kalau ini dadari bisa nyabu wakomrin lagatin bisa wal malaikat yang kuluna alaihi minkulim bapak malaikat mau panitia dong ngumpir saat ya, ini roh gambaran ini malaikat yang keluar semua awal penciptaan di konjujur engkau dari sini ngirin keluar ke panitia manusia panjatnya gue berduan keluar terus ini dunia ini keluar kok ini keluar ke pinginnya kenapa? Inna ansa anaguna nabo, insa fajal anaguna nabo. Atau semua ini nabo, cawan untuk dipani. Saya itu ya bisa kalah, tapi dibanding jenengan tentu lebih ya ada bandingannya. Lo tenang, depan lu tidak tahu. Saya kemarin tentang keluarga istri saya, kan si Dokin itu beli kitab tu, sampai istri saya tu, kemudian aku darah aku pengen juga satu tabungan cangkem ulama, pengen jual tetap. Lo boleh kitab senganehanmu, tapi yang buat yang senganeh juga boleh, tapi nak ulama itu warasannya yang ngarang dan tidak orang aneh. Saya tetap anti sama kitab-kitab filsafat. Saya itu sudah sependapat kayak sama Ibnu Arabi, sama Farabi. Kalau ulama itu ya pakai riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun alimnya Imam Razi, Ibnu Arabi, saya tidak mau pakai. Karena enggak mungkin menganalisis agama pakai teori filsafat. Kalau sudah berani beragama ya pakai riwayat Mutasilah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun filsafat itu kadang lebih meyakinkan secara teori akal, tapi ini agama bukan filsafat. Makanya saya tidak senang sama pengagum-pengagum Farabi, Ibnu Sina. Saya ngakui beliau orang cerdas, jadi nak orang pintar, Ibnu Rus orang pintar. Tapi kalau masalah agama, kita harus musal-musal, harus riwayat, mutasilah, kita rasul. Tidak bisa sampai misalnya pakai teori filsafat, pakai teori fisika, nanti kamu ragu. Surga itu kan materi. Materi tidak mungkin abadi, neraka juga materi, materi tidak mungkin abadi. Repot. Makanya saya sering ditanya, Gus, menurut Anda surga dan neraka abadi dan tidak jawab. Surga dan neraka sebagai materi tidak abadi. Aku rasa senang surga neraka abadi kan? Lalu tidak senang. Nyanyi abadi ini pangeran. Aku pengen pangeran ramah saingan ini, nggak abadi mau pangeran. Tetapi dari Quran surga neraka abadi, yang mereka tinggal, yang tinggal, yang tidak abadi malah abadi. Sing abadi kersane Allah ning swarga ben abadi, bukan swarga duwe kemampuan untuk abadi. Dadi sing abadi masih atuh yang mengabadikan surga, bukan surga punya sifat fisik yang bisa paham ya. Jadi pentingnya agama, agama ya anu saja memang ngendikane Allah illa ma syaa rabbu. Neraka swarga origine dia macam mati sama mati ala itu masih ada istisna illa syaa. Karena surga dan neraka pun tidak punya kesaktian untuk berabadi ria dan tidak. Keduanya bisa abadi karena kersane Allah. Nah, menurut yang abadi kersane kita sendiri setelah di surga ya ada abadi. Cuma diabadikan oleh kersane. Makanya tetap dunia kitab ya yang karangannya ulama-ulama riwayat. Bukan saya yang rasional itu pengagum Ahmad bin Hanbal. Saya punya Musnadu Ahmad yang edisi makom. Edisi yang sudah ditangkep, sudah ditangkep. Mungkin yang Indonesia itu tidak dihitung. Kalau tidak ulama kaliber, ya kasih Maduro, tidak bisa mocor, tapi senang buku kita. Ini sudah baca-baca pulau, ditanya ini baca-baca. Jadi kita tahu apa? Itu. Kalau yang sekarang ngalim jenengan, kan, enak. Bintah itu rasa pergi ngalim jenengan. Jadi jangan kamu lagi, ya juga keluar kumpulnya tetap kalah. Cuma kalau jenengan ngalim itu, itu serang lantik pisang, itu pun malah kalah. Kalau itu dilalang, mulai melarat ngancak begini, itu dilalang yang kita pilih untuk kita malu. Dulu saya di Pondok itu ya masih melarat, tapi dilalang ketua Ma'arif, jadi tugasnya juga perpustakaan, akhirnya di Cina. Terus sekarang kerja ya terkait ilmu, akhirnya di akses kita. Suatu saat pulang di tempat Cina, mau berhentikan mulai ke Rasul Usmani, ya akhirnya di boleh kita. Wah nanti pulang saya, ya orang-orang nampian, seperti itu. Dan saya karena tanggung utang ya. Untuk utang, artinya tadi kesempatan gini itu utang tentang umat Nabi. Ya akhirnya dia tahu berapa ini gini. Berarti orang sudah tahu. Ya orang kata tarik, sebagai orang yang kumar kumar, nanti kali pantas nunggu nopo. Jadi orang pasti pengen aku jadi di suarga. Di suarga mau memang belum di suarga, di suarga. Jadi orang rocky ada dia, orang kan di suarga. Orang rocky Nabi Adam, ya, ya Allah, jika saya menyembah engkau karena ingin surgamu, silakan surgamu kasihkan sama musuh-musuh. Orang tidak nobalan ini, kasihkan sama musuh. Dan jika neraka, saya menyembah engkau karena takut neraka, enggak usah ada masuk neraka, ya Allah. Penuhi dirimu, rokok kalau begini, loh. Tapi jika saya menyembah karena engkau, maka saya jangan masukkan surga atau neraka. Tapi mati saya ada di sisi engkau. Wah, makam-makam itu niku merubah, no? Sedangkan tak ada nih. Robi Adam itu seorang amat, itu orang dia itu ketaku majikan. Suatu saat nih itu tenggerai yang baik, itu wonten panas panjang kemarau nopo. Lalu niku kiai-kiai sing sekolah tipis kok tengah lapangan, ya sing serbanan juga, niku ngobrol kan, tidak mati. Bulan balai ini jarang sini. Niku ceritane. Suatu saat, orang tiang pemulang corong teriki di jam kali nopo jam sembilan metu teng lapangan. Ibu dulu belum selesai melukat, orang kan merasa bersyukur. Ketika diintip, ternyata orang itu masuk ke gudang seorang majikan dan itu akhirnya terketemukan. Ibu jadi cinta berlebihan. Ibu itu majikannya orang aku. Ibu dia anak buah mono, ramal dokodok, ibu uang soleh sudah jadi gudang. Ibu dia orang tempat sih. Aku raine wis sungkan, majikan ora ngono. Aku raine wis ngono. Dadi dene tak imanan ora tak kerja ing bendino ku. Gawe sakir do kang sakit. Dadi aku ora berduki wong ngincip rodi aja lek tak ira iki terus dikikae ngono. Wah, biar lantunan lantinane teng kamar terus nopo? Dikikae. Sampai yang dikikae ana wae banyak cara lupe tuh nyanyi cinta satu malam terus ada dikikae. Gak karo-karo mantep. Nah terus mirip dengannya dia di tengah malam ini kan gawe sahir-sahir kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus di sikai. Akhirnya saat itu orang ulama terkenal namanya Mazhab Barat ini kok. Ya udah ngintip kain. Orang ngintip bohong ya bukan barang. Wah you know gak jaman jaman wah. Ya terus sahirnya ditulis. Suatu saat Sartan Basri itu ingin menikahi dia karena cantik dan soleha. Ini tak apa ya, anggar itu tidak entah pertanyaanku, aku gilir dari tujuh. Pertanyaannya itu, promoter. Aku nanti, aku gilir dari pengirahan tau. Wah, nah aku sinkron mau promoter. Aku termasuk mau ngapain tau orang. Jadi saya sinkron mau promoter. Ya, aku sana itu tidak mau ngapain tau ngapain. Nah, aku jadi editor. Rodi ada. Jadi itu ditemukan itu sami kalian sejarahnya buat Al-Qur'an. Orang-orang yang punya Isa. Orang-orang begini itu tidak ada, kamusnya takut malaikat itu tidak ada. Karena ketik, sudah melintasi batas malaikat. Hubungannya kalian Allah semata. Lah hubungan ke Allah semata, kasus singarang tikam, terus Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid Al-Bustami, Rabi Adawiyah. Itu ketok benernya dari Allah Ta'ala, nafas, tuhi, mir, ruhi. Karena manusia Allah yang bisa menembus min ruhi. Ketok misteri dari Allah, wa nafas, tuhi, di manusia alam punya potensi alam roka, roka. Sementara malaikat sendiri tidak diciptakan minru, minru. Terus kita nak demi Allah Ta'ala. Kalau dia menangin terus dengan berjalannya sejarah kita. Malah manusia itu tinggi sekali. Nabi Muhammad dari Nabi si panitia malaikat itu. Setelah kita di surga, malaikat memposisi panitia. Buat tinggal keluar, tinggal keluar. Sebab tinggal macam-macam ini suara malaikat kenapa panik? Sakit, malaikat kenapa? Mana kalau perintah hati kaya malaikat? Mesti sakit, kenapa? Malaikat itu selingkuh orang, gino orang, rapi orang, mangan orang, mobil orang, rokokan orang, utang ya orang. Aku enak utang yang bang, baru istighfar, penang. Udah istighfar, utang yang nyawur, bapak ya. Faham, berdua-dua lagi. Wanajahna ngafi sujurihim bidiltin ala sururim mutakobidin ikhwanan ala sururim mutakobidin. Niki keluar sana sidik sing kasus nyata. Orang belum masuk suarga itu sifat berkini baru dicabut pengen. Itu ngentikan ulama. Sebab itu kiai ke kiai ulama yang ulama ning dunia terjadi dina. Itu sifat berkini dijumpung kalau aku berkini. Jadi kita nak berbincang tidak itu rapopo. Kesalahan pengenar belum dijumpo. Jadi pengenar itu bertanggung jawab. Aku yang belum jumpo. Mereka sebenarnya dijumpo. Enak aku berguna kok. Yang pengiran itu yang aku ngoten. Orang terus pengiran salah di bawah. Pengiran itu jujur. Ada orang tak jumpa ya wajar bro. Yang mana ada urusan itu. Antong kan masjid itu jadi rebus. Nah ini dunia ini barang jadi apa? Tadi gue pulau yang paling nangis jadi tahun gue tenggine Ibnu Katsir tentang tafsir tafsir ini. Ketika perang Jamal, niku kan di Aisyah dibungkus Zubair sampai Toha. Itu termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk suar. Niku wonten sing mati zaman perang Jamal. Perang apa? Niku anaknya Toha dan anaknya Ibnu Zubair itu main ke rumahnya Siti Nali. Ketika main di Siti Nali, kamu berhenti di situ. Orang-orang itu ngira bahwa Ali itu masih benci karena putranya musuh. Paham ya? Putranya apa? Ternyata, Sayyidina Ali mengundang beberapa orang. Setelah orang banyak datang, beliau menunjukkan di depan umum, ana wa buka, wa ana wa buka, nama anak-anaknya orang yang mati itu. Ana wa buka, memang kola ta'ala, wa najak napa fisik diri minumin, ikhwan, ya. Cung, aku biar bapakmu terhadap orang dunia itu karat. Itu sopan di suarga termasuk orang yang wanaja nama Yesu Durihin minigilin Ikhwan. Lu nangis ter. Cung, aku biar bapak-bapak di suarga terhadap orang bapak merangi aku nanti jadi mati ini. Sopan termasuk merbuah ini. Itu sifat kebenciannya dijabut. Mungkin suarga istri Ikhwan. Sana anak itu nanti. Sampai orang-orang munafik dan tukang provokator ini Ali Radil, mau ada anak itu di rumah. Dan ini penting ya. Terus kalau antar kiai, antar ulama saling membenci, saling mengkritik itu normal. Akan bahaya kalau rukun. Karena kalau rukun tidak ada pon. Sama tak cerita ini. Khilaf itu bagian dari rahmat. Andai kan semua peneliti otiker, orang yang meneliti obat itu gak hilang. Cuma obat gudeg di obat sirah, harus dibantah. Berhubung didik misalnya dokter gak obat. Ternyata ada yang jantung. Terus ada yang ngeriting, yuk kita belum tapi over. Nanti punya akibat di darah, dikontrol lagi. Oh ini jantung yang punya akibat di darah, tapi punya akibat di kulit, gatal-gatal, dikontrol. Andai kan gak ada kritik. Tentu obat gudeg dan obat sirah tidak ada. Ulama juga gitu. Ada ulama yang kusul kok. Ngomongan wati-wati kok. Wah, namanya ilmu macet. Ilmu apa? Ada ulama melepuk kok, tidak mau balik. Melepuk tapi ada di sini, itu macet. Apa pula dengan dia melepuk, ya kusul, ya mulai masuk macet. Tapi ini menjadi baik, karena ada kon. Ini ada apa? Ini disebut walau lajak warina sabah dan batin malah lapa dadatir adekan antar manusia ada tali gebekan itu bumi malah rusak. Itu kalau orang dulu membuat contoh itu membuat anonim atau nopon kiyak analogi ini itu kayak gambar yang ditumbuk untuk menghasilkan padi itu gambar ditumbuk dan dari gesekan-gesekan itu justru menjadi nopon padi dan boleh terpisah. Ijtihad ya kayak gitu. Karena ulama saling kritik, nanti kesimpulannya menjadi kayak berat, menjadi indah. Anda kan ada saling kritik, itu tidak ada somasi, tidak ada kontrol. Ya, makanya kritik itu penting, maksudnya kode ulama ini. Jadi itu tetap hikmah. Ya maksudnya tidak bangun, tidak apa, sampai pasti ada malah rusak kabel. Jadi untuk khilaf, ya itu setama ulama. Dan itu sih finali baca ayat ini. Wa razaq nama fi sufrihim menjadi ala sururin baca Qur'an. Jadi di final ini ana wa abuka, ana wa abuka, ana wa abuka mimang qala ta'ala wa razaqna fi sujurihim. Nih. Semenjak itu anak-anaknya Zubair dan anak-anaknya Talha tidak ada kebencian sama Zainal. Meskipun saling dulu dianggap itu fakta sejarah. Sama seperti kita misalnya NU, Hizbullah, nanti kira-kira kalian PKI. Saya anak pengundi PKI itu mondok ya ini. Ya di Tompoa ya padahal sebagian baiknya itu di sebelah PKI ya sudah itu. Nah kebaik anak walaupun mau sampai nanti sebetul itu soalnya di Pantola wanandara waktu itu dulu ya jadi kan anak di Simbono di Tompo memang kalau tak ada wanandara waktu itu dulu kenapa Nabi ibadi anwi anal kukur rohim, wa'ala anjar, wa'ala anjar, wa'ala anjar, wa'ala anjar.